bahwa apabila dia benar-benar bersih, Tuhan akan memberikan kepadanya rezeki yang lebih banyak. Nah, kalau seandainya uang itu diperolehnya dari hak orang lain, maka dia sebaiknya mengembalikan kepada orang lain atau ahli warisnya, dan kalaupun tidak, dia sedekahkan juga dengan niat semoga ganjarannya diterima oleh pemilik harta. Kalau judi, dia berikan kepada lembaga-lembaga sosial. Saya kira itu baru bersih. Nah, dan jangan berkata, oh, bagaimana nih saya tidak dapat rezeki lagi, habis duit saya. Anda memang benar-benar mau tobat atau tidak? Ya, kan itu persoalannya di situ. Itu yang dimaksudnya, sudah jelas. Baik, siapa lagi? Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menanyakan, harta kita yang kita bisa tabung di luar keperluan sehari-hari dan di luar zakat, itu berapa persen sebaiknya yang kita harus sedekahkan atau infakkan sehingga kita tidak dalam kategori yang berlebih-lebihan? Kasih. Begini, Bu. Pernah ada seorang sahabat Nabi kaya raya. Dia ingin memberikan, sedekahkan semua hartanya. Nabi melarang. Tidak usah semua harta kamu. Terus orang itu berkata, kalau begitu setengahnya. Nabi bilang, banyak setengahnya. Kalau begitu sepertiganya. Nabi terus mengatakan, sepertiga, tapi sepertiga juga banyak. Nah, baru, kamu meninggalkan harta untuk anak keturunanmu, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka itu, papa tidak mempunyai harta kekayaan. Karena itu dalam agama orang tidak boleh berwasiat menyangkut hartanya untuk orang lain lebih dari sepertiga. Nah, jadi kalau ibu tanyakan, saya kira itu maksimal sudah banyak kalau sepertiga diberikan, dan itu pun sudah banyak. Itu ada ayat yang menyatakan Tuhan tidak minta semua harta kamu karena dia tahu kamu pun kikir. Kalau dia minta semuanya, kamu tidak bakal kasih, ya kan? Nah, jadi sepertiga itu disalurkan untuk ini, itu pun sudah banyak. Nah, minimal kalau mau yang ini, keluarkan, kalau perdagangan keluarkan 2,5%, baru sisihkan untuk orang-orang yang dinilai butuh, diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka dan kemampuan kita. Saya kira itu, Bu. Baik, mungkin kita bisa menyimpulkan ini, apa ini pesan dari Surah At-Takatsur. Pesannya yang pertama adalah, silakan berlomba-lomba untuk memperoleh sebanyak mungkin kenikmatan duniawi, harta duniawi, tidak dilarang. Asal jangan tujuannya bermegah-megah. Dan jangan juga itu diraih dalam suatu cara yang tidak dibenarkan agama. Ini satu. Mau jadi orang yang paling kaya di dunia, silakan. Tetapi dalam koridor. Itu yang pertama. Yang kedua, kelengahan itu bisa menjangkiti seseorang apabila dia mengikuti hawa nafsunya untuk memperbanyak-banyak harta secara tidak sah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari surah kita ini, kita bisa menyatakan bahwa setiap nikmat yang diperoleh seseorang di dalam kehidupan dunia ini, walaupun sekecil apapun, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dikatakan setiap jengkal tanah yang terhampar di bumi ini, setiap angin sepoi yang bertiup, setiap tetes hujan, itu semua akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Kamu apakan ini? Kita ini sebagai bangsa, saya kira terlalu banyak yang akan dituntut tanggung jawab kita. Itu laut kita apakan? Itu udara kita apakan? Itu sebagai bangsa, sebagai pribadi pun demikian. Dan yang terakhir dari kesimpulan ini, kalau kita mengambil penafsiran yang lain, bahwa kelak akan ditanyakan, bagaimana sikap kita menyangkut kehidupan akhirat. Benar-benar percaya atau tidak. Saya kira itu sebagian kesimpulan dari surah At-Takatsur ini. Baiklah, kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelak pemirsa, Allah akan meminta pertanggungjawaban dari manusia atas nikmat dan limpahan rizki yang sudah diberikannya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kami hadirkan bermanfaat untuk kita semua. Sudah waktunya bagi saya untuk pamit dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.